Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'ad. Para pendengar Annas Radio, dimanapun Anda berada, kembali kita menyimak pelajaran nasihat untuk keluarga muslim yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustadz Muhammad Naim LC Hafizahullah Ta'ala. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran yang mungkin sebelumnya sempat tertunda beberapa lama. Dan malam ini alhamdulillah kita sudah tersambung kepada Al-Ustaz. Kita sapa dulu Al-Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahlan. Sudah siap Ustaz? Insyaallah. Ya, baik para pendengar Annas Radio dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Langsung saja kita simak bersama pelajaran nasihat untuk keluarga muslim. Selamat mendengarkan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني وأخواتي في الله، para pendengar Annas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak hentinya kita senantiasa menjadikan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan dan karunia senantiasa dilimpahkan kepada kita, khususnya pada malam hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita bisa bersua kembali dalam kajian kita yang mulia ini, yang kita mengharapkan mudah-mudahan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyelimuti kepada kita semuanya. Semoga rahmat Allah Ta'ala senantiasa menyertai dalam setiap sisi kehidupan kita. Para pendengar Annas Radio di mana berada. Rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan pembahasan kita dari risalah Isyratun Nisa lil Imam Abi Abdurrahman Ahmad bin Shu'aib bin Ali An-Nasa'i rahimahullahu taala. Masuk dalam pembahasan apa yang terkait dengan bagaimana hubungan suami istri tatkala istri dalam keadaan datang bulan, tatkala istri dalam keadaan haid. Maka marilah kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita. Bahkan ini merupakan kenaan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam masalah seperti ini pun kita tidak sesuka hati kita. Kita tidak boleh semau kita. Dan ini semuanya ada tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan akan kesempurnaan agama Islam, menunjukkan kemuliaan Islam yang dalam setiap perkaranya senantiasa ada tuntunan, yang dalam setiap permasalahan memberikan bimbingan kepada kita, yang tentunya tiada lain. Bimbingan ini akan menjadikan kebaikan bagi kita dunia dan akhirat kita. Para pendengar An-Nasa'i yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab yang dibawakan Imam An-Nasa'i ini di firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah ayat yang ke-222 dan 223. Allah Subhanahu berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرتهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. الله سبحانه وتعالى berfirman dan yakni para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, anil mahid, tentang permasalahan haid ini. Qul, maka katakanlah, sesungguhnya darah haid itu adalah kotor. Fa'tajisa fil mahid, maka tinggalkanlah wanita fil mahid. Al-mahid yang kedua ini bisa berarti isim zaman, dan ini adalah merupakan isim zaman dan makan, dan bisa berarti dua-duanya. Yang ditinggalkanlah wanita di waktu-waktu haidnya. Yani, atau maka tinggalkanlah wanita tempat keluar haid. Artinya berhubungan suami istri di saat dalam keadaan datang bulan. Wala taqrabuna hatta tahurun. Dan ini dikuatkan, jangan kalian dekati mereka ini sampai mereka suci. Fa idza tataharna, maka apabila mereka telah suci, fatuhunna min haitsu amarakumullah, maka silakan datangilah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang bertaubat dan cinta kepada orang-orang yang mensucikan dirinya. Para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ayat yang azim, ayat yang agung, yang memberikan tuntunan kepada kita mestinya hubungan suami istri sucinya atau di saat sang istri datang bulan. Maka hal ini sekali lagi menunjukkan akan kesempurnaan agama ini, akan kemuliaan agama ini, di mana sampai permasalahan seperti ini yang merupakan gharizah manusia untuk melampias nafsu biologisnya. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan. Kemungkinan tidak boleh kemudian semaunya sendiri. Tidak boleh kemudian dengan keinginannya sendiri. Namun ini semuanya ada tuntunan. Maka kita lihat indahnya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, sampai toh dalam masalah seperti ini ada nilai-nilai ibadah, ada nilai-nilai kebaikan. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, fi bidni ahadikum sadaqah, pada kemaluan kalian itu ada sadaqah. Maka para sahabat kaget, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu, wahai Rasulullah, salah seorang dari kami mendatangkan atau melampiaskan, datang berhubungan suami istri, apakah baginya itu sedekah? Kaget. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bagaimana jika itu diletakkan pada yang haram? Bukankah dia akan berdosa? Maka demikianlah tatkala diletakkan di tempat yang halal, di tempat yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang Allah Subhanahu wa taala katakan pada ayat berikutnya, fa idza tataharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Maka datangilah dari mana Allah perintahkan kepada kalian. Yang dilarang jangan. Maka ini kita lihat, sampai dalam masalah-masalah seperti ini Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita. Sungguhnya Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa inabah, dan orang-orang senantiasa mensucikan dirinya, orang-orang senantiasa berusaha untuk menyelaraskan apa yang dilakukannya dengan tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Maka para pendengar Anas Radio dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, ini ayat yang azim yang menjadikan kita mulia. Bukan tatkala seseorang melampiaskan gharizahnya, maka bukan sekedar melampiaskan atau menyalurkan gharizahnya, nafsu biologisnya, namun di balik itu semuanya ada nilai-nilai ibadah, manakala kita sesuaikan dengan tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Azim, satu hal yang agung sekali. Maka disinilah bab yang dibawakan oleh Imam Nasa'i rahimahullahu ta'ala, apa yang mesti dilakukan dari seorang yang istrinya dalam keadaan datang bulan. Dan ini ta'wil dari firman Allah SWT, yas'adu anil mahil qul huwa adha fa'tazilun nisa'i. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى قال أخبرنا عمرو بن علي قال أنبأنا عبد الرحمن قال أنبأنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال يهود إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البطن فأنزل الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفع كل شيء بما أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى telah mengabarkan kepada kami Amr yang mengatakan telah mengabarkan memberitakan kepada kami Abdurrahman telah memberitakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Thabit bin Aslam al-Bunani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan dulu orang-orang Yahudi apabila istri mereka itu apabila salah seorang istri dari mereka, istri mereka ini dalam keadaan datang bulan, dalam keadaan lam yuwakiluha, mereka tidak mau memberi makan, mereka tidak mau memberi minum, dan juga mereka tidak menggaulinya di rumah-rumah mereka. Artinya dipingit, dikucilkan, dipisahkan dari pergaulan. Tidak ada muasyiyah yang baik. Tidak ada hubungan suami istri yang baik. Maka turunlah Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Yas'alunaka 'anil mahiyid. Qul huwa adza fa'tazilun nisaa'a fil mahiyid. Wa la taqrabuhunna tahur. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Maka katakan itu adalah qol. Maka tinggalkanlah wanita. Fil mahid. Jadi fil mahid di tempat keluarnya haid. Darah. Saat keluarnya darah. Wala taqrabuhunna hatta yathur. Jangan dekati mereka sampai mereka suci. Artinya jangan gauli mereka. Berhubungan suami istri sampai mereka suci. Dan Rasulullah SAW mengatakan ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkannya ini, Allah Rasulullah SAW bersabda, "Ifalu kulla shay illa al-jima'." Lakukan segala sesuatu kecuali al-jima', yani berhubungan suami istri. Maka ini satu ayat yang azim. Dan satu riwayat di Rasulullah SAW yang menjelaskan apa makna dari ayat ini. Maka bisa kita ambil mana hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Muslimnya. Dan juga para yang lain. Abu Dawud. Dalam Taharah. Bab tentang mu'akalatul ha'id wa mujama'atuha, ini memberi makan dan menggauli seorang wanita, seorang istri yang dalam keadaan digambarkan dalam kitab nikah. Bab bagaimana menggauli istri yang haid dan mubasyarah dengannya. Digambarkan Imam Tirmidzi dalam sunannya di Tirul Quran dari surat Al-Baqarah ini ayat yang ke-22 222 ini. Dan para imam banyak yang membawakannya. Maka dari hadis yang mulia dan juga ayat Allah Subhanahu wa taala kan beberapa fawaid kepada kita. Yang pertama, karunia Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang bagaimana sifat-sifat orang-orang Yahudi dalam perilaku mereka, dalam pergaulan Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan kepada kita tentang sifat-sifat mereka, baik dalam agama mereka, akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, demikian pula dalam akhlaknya. Maka ini juga satu hal yang faedah yang sangat azim untuk kita benar-benar mencermat dari sifat orang-orang Yahudi ini. Karena mereka adalah biang kerusakan bagi Islam. Kerusakan yang terjadi pada umat ini manakala mengadopsi dari mereka orang-orang Yahudi. Di mana Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita, "Tabi'anna sanana man kana lakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu jukhra dhabbin la dakhaltumuh." Pasti dan pasti kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai seandainya mereka masuk lubang dhob, lubang dhob yang sekecil lubang itu pun, la dakhaltumu, pasti kalian akan mengikutinya juga. Kata para sahabat, al-Yahud wa Nasara ya Rasulullah, Yahudi dan Nasrani yang kau maksudkan wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Maka nasallallahu salaman afiyah, kita mohon pada Allah subhanahu wa ta'ala agar diselamatkan. Dan ini faedah yang azim, agar kita senantiasa menyelisih mereka dalam segala hal yang merupakan dan kebiasaan mereka, baik itu dalam ibadah, dalam akidah, dalam muamalah, demikian pula dalam akhlak. Dan ini satu di antaranya dalam masalah muamalah, muamalah keluarga. Dan Rasulullah SAW selalu merintahkan kepada kita untuk menyelisih mereka. Sebagaimana pada beberapa hari yang lalu kita sudah menunaikan ibadah puasa. Dan Rasulullah SAW merintahkan untuk menyelisih mereka agar berpuasa pada 9-nya Muharram dan 10-nya adalah untuk menyelisih mereka. Maka bagaimana kalau itu dalam ibadah, yang mereka juga melakukannya supaya kita juga menyelisih mereka. Maka bagaimana dalam perkara-perkara yang lainnya. Yang jelas-jelas mereka adalah tidak sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kesesuaiannya saja supaya kita menyelisih mereka. Maka bagaimana dengan hal-hal yang sama sekali tidak sesuai dengan tuntunan agama Islam. Makanya kita jauh dari sifat-sifat mereka. Dan ini Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita bagaimana kebiasaan orang-orang Yahudi tatkala wanita-wanita mereka, istri-istri mereka datang bulan, dikucilkan, tidak diberi makan, diberi minum, tidak berhubungan, tidak bergaulnya, dikucilkan, disingkirkan di rumah-rumah mereka. Allah musta'an. Maka datang Islam membebaskan jerat-jerat wanita dan memuliakannya dengan tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian diberikan bagaimana biasanya, kecuali satu saja tidak diperkenankan, yakni berhubungan suami istri. Maka ini terlarang. Ini yang azim. Kemudian yang kedua menunjukkan bahwa darah haid itu adalah najis. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul huwa adza. Mereka itu bertanya kepada mudanya. Kita lihat juga satu faedah lagi sebelum ini adalah bagaimana para sahabat selalu bertanya dan bertanya. Dan Allah Subhanahu wa taala abadikan dari pertanyaan-pertanyaan mereka yang selalu menginginkan agar dalam apa yang mereka lakukan ini dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak mengerti selalu bertanya. Maka seperti itu hendaknya kita pada perkara-perkara yang kita tidak mengerti hendaknya bertanya kepada orang yang mengerti, kepada ahlinya, kepada ahlul ilm. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlu dzikr, tanyakanlah kepada para ulama jika kalian tidak tahu, tanyakanlah kepada ahlinya jika kalian tidak mengerti. Karena kalau kemudian tidak tahu dan berbuat, maka ini akan bisa terjatuh dalam kerusakan, bisa terjatuh dalam penyimpangan dalam keadaan dirinya sendiri tidak mengerti. Maka Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam hadis yang azim, innama, Rasulullah mengingatkan, ala tas'alu idza lam ta'lamu, tidak bertanya apabila kalian tidak mengetahui, apabila kalian tidak punya ilmunya. Tidakkah kalian bertanya apabila kalian tidak mengetahui, tidak innama sesungguhnya obat daripada kebodohan adalah dengan bertanya. Dan ini para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an yang selalu bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam dalam perkara-perkara yang mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengetahuinya, kemudian bagaimana bisa mengamalkannya? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'an di beberapa permasalahan. Yang satu dia salah dan salah satunya, yas'alunaka 'anil mahir, yas'alunaka 'anil ahillah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil sa'ah. Dan hanya berapa pertanyaan saja. Tidak juga seperang yang Yahudi. Orang Yahudi yang mereka juga bertanya tapi menyelisihi. Tapi umat ini, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'an, mereka bertanya untuk mencari tahu, untuk amalkan. Setelah mengilmuinya kemudian untuk diamalkan. Tapi kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi dikatakan oleh Rasulullah SAW, kasratu masailihim waqtilafuhum mala anbiya'ihim. Kasratu masailihim waqtilafuhum mala anbiya'ihim. Banyaknya mereka. Dan yang mereka menyelisih kepada para nabi-nabi mereka. Maka para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini faedah yang azim yang hendaknya kita senantiasa mengajar diri mana tuntunan-tuntunan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para salaful ummah radhiyallahu anhum jami'an. Hadis yang azim. Dan juga faedah dari ayat dan hadis ini, sekali lagi bahwasanya darah haid itu adalah kotor. Kemudian yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk bagaimana menyelisih orang-orang Yahudi yang mereka itu tatkala wanita-wanita yang terkena haid dikucilkan, dipingit, diberi makan, tidak diberi minum, tidak berhubungan. Ini mu'asyarah zaujiyah sebagaimana mestinya. Maka Islam datang membebaskan mereka. Dan Al-Qur'an mengatakan fa'tazilun nisaa fil mahid. dan tinggalkanlah wanita fil mahid, di tempat keluarnya darah haid itu saja. Selebihnya boleh. Selebihnya adalah boleh. Dan lebih ditegas Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, if'alu kulla syai', lakukan segala sesuatu illa jima', kecuali berhubungan suami istri. Wala taqrabuhunna hatta yatahhurna, jangan dekati mereka, artinya jangan berhubungan suami istri kecuali sampai mereka suci kembali. Ini tuntunan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka dari sini kita juga memahami bagaimana semestinya tatkala seseorang itu dalam keadaan istrinya terkena haid. Maka alhamdulillah Islam tetap memuliakannya. Dibolehkan untuk berhubungan muasyarah, bercumbu dan lain sebagainya, kecuali satu saja yang tidak dibolehkan, yakni hubungan suami istri. Maka ini para pendengar an-nasari dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tuntunan dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Dan ini adalah bagian dari kesucian seorang yang mensucikan dirinya. Artinya sini menjauh dari hal-hal yang akan menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Menjauh dari hal-hal yang akan menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka nah kesucian tatkala seseorang itu berusaha untuk senantiasa mencocoki dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, para pendengar Anas Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hadis berikutnya, Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala membawakan riwayatnya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhum ani Nabi Allah alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasalam, fil ladhi ya'ti imra'atahu wa hiya ha'id. Rasulullah SAW bersabda tentang seseorang yang mendatangi istrinya, hubungan istri di saat istrinya terkena haid. Nah, kata Rasulullah SAW, yatasaddaqu bidinar au nisfu dinar, hendaknya dia sedekah dengan satu dinar atau dengan setengah dinar. Wallahu ta'ala alam, ini sebagai kafaratnya orang yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Dan hadis ini juga dibawakan oleh Abu Dawud dalam sunannya, di kitab At-Tahara, juga di kitab An-Nikah. Al-Imam An-Nasa'i juga dalam sunannya di kitab At-Tahara. Dan juga Ibnu Majah dalam At-Tahara di bab tentang kafaratu man ata haidan, kafarat bagi orang yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Ini para pendengar anasara dia memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Lepas dari permasalahan sanad hadis ini, di mana beberapa para ulama menjelaskan akan kelemahan hadis ini. Hal ini adalah jelas merupakan larangan. Yang tentunya larangan ini kalau dilakukan itu berarti melakukan pelanggaran. Dan pelanggaran itu tentunya dalam merupakan dosa. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berhubungan suami istri sesuai dengan apa yang Allah perintahkan min haitsu amarakumullah, hal-hal yang tidak diperintahkan jangan coba-coba kemudian melakukannya. Lebih lagi pada hal-hal yang itu dilarang, jangan coba-coba kemudian melanggarnya. Karena ini menunjukkan satu dosa, satu kezaliman, satu kefasikan. Ini keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, satu kemaksiatan. Fa'tuhunna min hayyarakumullah. Maka datangilah mereka para wanita, bergaulah dengan mereka dari sisi Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala dalam bab ini membawakan banyak riwayat yang semuanya hampir sama ya. Semuanya dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dimana dalam riwayat yang lain dari hadisnya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tentang orang yang mendatangi istri dalam keadaan haid, qala yatasaddaqu bi dinar aw nisfu dinar, sedekah dengan satu dinar atau dengan setengah dinar. Kata Syu'bah Ibn Hajjaj rahimahullahu ta'ala mengatakan, amma hifdhi marfu' wa qala fulan wa fulan innahu kana yalfa'u. Adapun hafalanku bahwa hadis ini marfu', namun berkata fulan dan innahu kana yalfa'u, bahwa hadis ini tidak marfu', tapi ini adalah mauquf kepada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian sebagian orang mengatakan, ya Babistam, sampaikan hadis kepada kami dari hafalanmu, dengan hafalanmu. Wada'na min fulan, dan tinggalkan dari si fulan. Maka kemudian beliau mengatakan, wallahi ma uhibbu anni haddathtu bihadha. Demi Allah, aku tidak suka untuk menyampaikan hadis ini seperti ini, untuk bertahdits seperti ini. Dan aku diam dari hal ini. Wa anni umirtu fid dunya umra nuh fi. Sedangkan aku diberi umur di dunia ini seperti umur yang ada kaumnya. Artinya seandainya diberi umur panjang tidak mau menyampaikan hadis seperti. Kembali kepada bab yang dibawakan oleh Imam Nasa'i ini dalam bab ini, maka ini juga semakna dengan ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait masalah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih menegaskan sebagai dari ayat ini adalah Rasul mengatakan, if'alu kulla syai' illa jima', lakukan segala sesuatu kecuali hubungan suami istri. Kemudian juga Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala membawakan banyak riwayat yang hampir sama dan semuanya dari jalannya Ibn Abbas Allah Ta'ala anhuma. Hanya yang meriwayatkan dari Ibn Abbas ini yang berbeda, ada dari riwayatnya Miqsam, ada dari riwayatnya Ikrimah, kemudian juga Miqsam, Ikrimah dari Ibn Abbas, dan yang lainnya. Tapi kebanyakan adalah riwayat Miqsam dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian ada tambahan lafaz, di mana Rasulullah SAW mengatakan tentang seseorang yang istrinya wayah dan istrinya ini dalam keadaan haid. Maka in kana damu abitan fa dinar wa in kana fi sufratun fa nisfu dinar. Maka jika darah itu abitan, yakni darah yang segar, artinya darah yang merah yang segar, maka kafaratnya dinar. Wa in kana fihi sufra fa nisfu dinar, dan jika darah itu adalah hanya kekuning-kuningan saja, maka kafaratnya adalah setengah dinar. Para pendengar Nasrani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dibawakan tentang kafarat, yang menunjukkan kafarat orang yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid. Sebagaimana juga riwayat dari Sa'id bin Jubair dari Ibn Abbas tentang seseorang yang berhubungan dengan istrinya dalam keadaan haid, maka beliau mengatakan idza waqa'a fi dami al-abid tasad dinar. Berhubungan dengan istrinya dalam keadaan haid ini dalam darah haid yang abid, yang benar-benar merah, ya, maka bersedekah satu dinar, darahnya itu sudah sufrah, sudah kekuning-kuningan, maka tebusannya adalah setengah dinar. Kemudian pada riwayat yang lain, Abbas juga dari saya dari Abbas, bahwa seseorang kabarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berhubungan dengan istrinya dalam keadaan istri yang dalam keadaan haid, maka Rasulullah SAW merintahkan untuk memerdekakan budak. Dan ini tentunya dalam menyelisih kepada hadis-hadis yang sebelumnya, yang tidak lepas dari satu dinar dan setengah dinar. Maka ini juga hadis yang juga lemahkan tentang memerdekakan budak. Ini adalah dilemahkan karena di dalamnya ada rawi yang bernama Abdurrahman ibn Yazid ibn Tamim as-Sulami ad-Dimisqi, ini katakan dhaif. Dari riwayat yang ada ini pun juga, meskipun riwayat yang lemah juga, tapi makna nas sama ketika itu dijelaskan oleh Ibn Abbas, nilainya sama dengan satu dinar. Nilainya sama dengan satu dinar. Kemudian An-Nasa'i rahimahullah ta'ala di akhir bab ini membawakan juga tentang seseorang bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang orang yang berbuka puasa di bulan Ramadan. Kemudian beliau menukil dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahasanya berkata, "Man aftara fi Ramadan fa alaihi itqu raqabah." Siapa yang berbuka di bulan Ramadan maka wajib baginya merdekakan budak atau berpuasa satu bulan atau memberi makan 60 orang miskin atau memberikan 30 orang miskin. Kemudian kata Sa'id Jubair rahimahullah ta'ala bertanya lagi, dan bagi yang berhubungan suami dalam keadaan istri sedang haid atau berhubungan suami istri tatkala dia mendengar adzan Jum'ah atau Jum'ah dan maka apakah baginya memiliki udzur? Kata Ibn Abbas, ya sama kata itulah, demikian pula wajib baginya untuk memerdekakan budak. Ini riwayat-riwayat yang ada terkait dengan masalah berhubungan suami istri saat istri dalam keadaan haid. Maka meskipun di dalam riwayat-riwayat ini fihi maqal, sebagian diperdebatkan tentang kesahihan, keabsahan daripada riwayat tersebut, namun demikian lepas dari itu semuanya adalah larangan. Dan ini adalah yang dilanggar adalah merupakan dosa. Maka hendaknya kita memperhatikan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala ini. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kemudian ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan akhirnya billahi taufik wa sallallahu wasallam ala nabi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع الله فيكم. Ya baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan pada Al-Ustadz telah memberikan pelajaran yang sangat bermanfaat insyaallah bagi para pendengar sekalian dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, dalam rangka interaksi suami dan istri. Baik, kita menuju ke tanya jawab ya Ustaz ya. Baik, baik. Dan sudah ada beberapa ya, pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama dari saudara Andi, yang pertanyaannya adalah, Ustaz, bagaimana cara menasehati istri jika terdapat kesalahan supaya tidak menyakiti perasaannya? Jazakumullah khairan. Dan pertanyaan yang senada juga dikirimkan dari saudara Nuryadin dari Bintaro, yang pertanyaannya, bagaimana cara menasehati istri yang istri saya alhamdulillah sudah mengenal manhaj salaf, akan tetapi sering sekali berselisih dengan ibu kandung saya sendiri. Dalam permasalahan apapun, hampir setiap permasalahan mereka sering sekali berselisih paham. Jadi saya mohon masukannya agar istri saya bisa lebih menghormati ibu saya, walaupun istri saya baik dan benar maksudnya. Jazakallah khairan. Wassalamualaikum waalaikumsalam. Taib Ustaz, pertanyaan yang dua pertanyaan tadi, tafadhol Ustaz, silakan. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Amma ba'd. Yang pertama, kepada saudara Andi, ini tentunya kita harus kembali mengingat bahwa tidak ada seorang pun yang maksum, kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, kecuali para rasul yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selainnya adalah manusia biasa yang tentunya sering melakukan kesalahan. Bagaimana kita pun juga secara pribadi seperti itu, sengaja ataupun tidak ya. Maka hendaknya secara pribadi pun juga kita istighfar, minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih lagi terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak menyadari kalau ada hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak tunaikan sebagaimana mestinya, yaitu kemudian menyebabkan berbagai masalah terjadi pada diri kita, baik itu dari keluarga, baik itu dari tetangga, dari kawan, dari tempat kerja, dan lain sebagainya. Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada rumah tangga kita, terkadang itu kembalinya adalah kepada diri kita sendiri. Pasti ada sesuatu yang tidak beres. Baik itu terkait dengan hak-hak Allah yang kita tidak tunaikan, atau hak-hak adami. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagaimana ditanyakan di sini, melihat istri berbuat kesalahan, maka tentunya adalah masing-masing dari kita mengerti dan bisa memahami bagaimana tabiat masing-masing. Ada seorang istri yang memang kadang perasa, ada yang rotun dablek, ya. Ada pula yang butuh kepada penjelasan. Ada yang daya dongnya rendah, ya. Memorinya DDR katanya. Maka dalam seperti ini juga dibutuhkan kepada kesabaran. Namanya nasihat. Maka tentunya satu hal yang baik. Namun kalau kemudian diberikan kepada di saat yang tidak tepat, maka terkadang tidak menjadi baik. Dari sini hendaknya dari timing dan waktu yang pas, waktu yang sesuai. Kemudian yang kedua, dengan uslub, dengan cara-cara yang tidak menggurui, bahasa yang bisa dilihat, bahasa menyenangkan, yang sekiranya istri itu bisa paham, namun tidak menyakiti. Dan saudara tentunya adalah lebih paham dengan karakter daripada istri Anda sendiri. Maka kemudian sisi yang lain juga, jangan lupa didoakan. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istri saudara, agar Allah Subhanahu wa taala membimbingnya, agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan meluluhkan hatinya, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan istrinya ini, istri antum ini bisa melihat kepada kebenaran dan kembali kepada. Maka ini adalah jangan kita lewatkan dari doa ini. Karena ini juga merupakan bagian dari mu'asyarah bil ma'ruf. Demikian pula masuk daripada sabda Nabi alaihi salatu wasalam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bergaullah dengan manusia dan akhlak yang baik. Dan di antara akhlak yang baik adalah dengan mendoakan mereka. Wallahu ta'ala alam. Kemudian dari Al-Akhnun, ini kasus yang sering terjadi antara seorang istri dengan mertuanya, ibu mertuanya khususnya. Maka sebenarnya permasalahannya itu ada pada antum sebagai qawam. Sebagai qawam ini, sebagai pimpinan, sebagai leadernya, Ini tanggung jawabnya kembalinya kepada antum sendiri. Mas Nuryadin ini bagaimana memanage? Karena ini semuanya adalah masuk dalam manajerialnya antum sendiri. Istri dibawa tanggung jawab antum. Orang tua demikian wajibnya antum kepada kedua orang tua. Maka dalam hal ini hendaknya yang pertama adalah bagaimana pintar-pintarnya ingatkan kepada sang istri ini bahwa baktinya termasuk bagian dari bakti kepada suami adalah baktinya istri kepada keluarga suami. Namun dalam hal ini juga tidak boleh egois. Yang memaksakan istri harus seperti ini misalkan. Atau dengan bahasa menuntut. Meskipun dalam hal ini adalah memang merupakan kewajiban seorang istri. Untuk berbuat baik kepada keluarga suami. Karena ini merupakan bagian dari baktinya kepada suami. Namun tentunya dengan bahasa yang baik. Sisi yang lain juga perlu Anda sadari. Bahwa tatkala Anda oleh istri Anda sendiri, tatkala Anda berkeluarga, kebiasaan dan sebagian dari sebagian kaum wanita yang paling cemburu itu adalah ibu sebelum yang lain. Dan ini wajar kalau kemudian terjadi masalah dengan istri. Ujung-ujungnya sebenarnya permasalahannya adalah cemburu. Karena apa? Tentunya seorang ibu sayangnya kepada anak laki-laki itu juga merupakan tabiat dan mereka. Tatkala kemudian ini diambil orang, tentunya juga merasa tidak rela. Ada perasaan seperti itu. Dan itu yang kadang-kadang kemudian terbawa. Dari sini Anda harus mengerti benar bagaimana tabiat seorang ibu dan bagaimana seharusnya seorang istri. Ini kemudian dua-duanya itu didudukan. Dua-duanya kan. Bagaimana tetap antum sendiri menampakkan bakti antum kepada orang tua. Sebagaimana juga antum sendiri harus mengerem, menahan istri ini. Untuk jangan sampai melakukan hal-hal yang menyakitkan. Kepada orang lain. Itu sesuatu yang tidak dibolehkan. Lebih lagi ini adalah kepada kerabat sendiri. Kepada suami. Maka sebagaimana baktinya kepada keluarga suami dan kepada suami. Tentunya juga demikian. Ya. Tatkala baiknya akhlak kepada keluarga suami ini juga bagian dari ketidakbaktiannya kepada suami. Maka dalam hal ini hendaknya antum bersikap bijak melihat permasalahan secara komprehensif, secara keseluruhan. Bagaimana seorang ibu, demikian pula seorang ibu. Untuk ibu juga dipahamkan. Ibu juga dipahamkan. Terkadang ibu berbuat seperti itu adalah karena kecemburuan yang ada. Atau kecemburuan yang terjadi. Nah ini barangkali satu sisi yang lain. Setelah antum menikah, kemudian mulai sikap baik antum mungkin kepada ibu. Mulai berkumpul. Dan sebagainya, perlu antum muhasabah introspeksi. Maka jangan sampai juga antum adalah sebagai kawam dan antum adalah sebagai laki-laki. Apapun keadaannya, bakti kepada orang tua adalah kedua setelah baktinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana juga antum harus ingat kepada sang istri. Bahwa baktinya istri kepada suami adalah setelah baktinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi Alhamdulillah istri antum sudah mulai mengenal manhaj yang benar, mengenal akidah yang benar. Ini tentunya adalah lebih mudah untuk kemudian diingatkan dengan terghib dan terhib hadis-hadis yang merupakan hasungan, keutamaan-keutamaan berbakti kepada suami dan keluarga suami. Sebagaimana juga diberi terhib, beri sedikit ancaman dengan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang bahayanya. Apalagi sisi yang lain, orang yang sudah ngikut ribut terus. Ini tentunya ditonton di sekelilingnya juga tidak layak. Ya. Sedang secara secara pribadi saja orang sudah ngaji, ini tentunya adalah lebih bisa mengerti, lebih bisa memahami keadaan. Yang belum mengenal manhaj salaf atau belum mengenal akidah yang benar, maka itu mungkin tapi kalau sudah mengenal kok terus ribut terus, sesuatu hal yang kurang layak. Maka antum bisa menasihati kepada istri antum, sebagaimana juga antum bisa mengingatkan kepada ibu bahwa dengan adanya istri tidak akan mengurangi baktinya, mengurangi bakti antum kepada sang ibu. Kebaikan anak adalah kebaikan bagi orang tuanya. Allah Ta'ala anak. Ya, jazakallah khairan saat atas jawabannya. Dan saya pribadi juga menyimak betul-betul pertanyaan yang sudah terjawab dari para pendengar Anas Radio. Para pendengar Anas Radio rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan sesi pertanyaan, dan ini pertanyaan terakhir di malam hari ini dari saudara Ilham di Makassar. Pertanyaannya adalah, adakah doa ketika kita mandi junub? Mohon penjelasannya. Silakan, Ustaz. Wallahu ta'ala a'lam. Sepengetahuan saya tidak ada doa khusus terkait dengan mandi junub ini. Hanya kembalinya kepada niat bahwa kita mandi junub itu adalah untuk raf'ul hadas akbar, untuk mengangkat hadas besar. Adapun doa khusus, maka ini tidak ada. Apalagi kemudian dengan niat yang khusus, sebagaimana niat yang dilafadzkan, bahkan tidak ada tuntunan. Sebagaimana di buku-buku fikih mu'asirah, ya, buku-buku fikih khususnya mu'asirah kadang disebutkan tentang doa ketika mau mandi junub dengan doa-doa lafadz-lafadz niat untuk seperti misalkan diantaranya dalam nawaitul ghusl li rafil hadatsil akbar. Maka seperti ini tidak ada tuntunan melafadzkan niat yang seperti itu. Allah Ta'ala alam cukup dengan niat tatkala kita mandi adalah untuk mengangkat hadas besar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Adapun doa khusus wallahu ta'ala alam. Baik. Cukup? Ya. Cukup mungkin ya, Ustaz, ya. Insyaallah. Malam ini ya. Insyaallah. Ya, barakallahu fikum para pendengar Anas Radio. Rahimani Allah wa iyyakum. Kita sudah selesai pelajaran pada malam hari ini. Tadi barusan nasihat untuk keluarga muslim yang pembacaan dari kitab yang disusun oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah. Adapun insyaallah kajian ini yang sebelumnya pada kita adakan pada hari Selasa malam, kita pindah jadwalkan pada hari Rabu malam setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat. Insyaallah pekan depan kita akan berjumpa kembali di Anas Radio, dan semoga semoga kita bisa mengambil pelajaran dan hikmah yang bermanfaat dari pelajaran kita malam ini. Baiklah para pendengar Anas Radio rahimani wa rahimakumullah. dari kami undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.